Azabun azimun. Yang marfu mana? Azabun sebagai apa? Sebagai apa? Mubtada. Sebagai apa? Mubtada. Khabarnya mana? Khabarnya lahum. Khabarnya apa? Lahum berupa jar majrur. Lahum itu kan jar majrur. Mubtadanya azabun. Asalnya azabun azimun lahum. Ya, azab yang besar untuk siapa? Mereka. Jadi khabarnya di mana? Di depan. Lahum itu sebagai khabar. Mubtadanya mana? Azabun. Azimun sebagai apa? Na'at atau apa tadi? Sifat ya, sebagai si sifat azab yang besar ya. Nomor 5, fama rabihat tijaratuhum, maka tidak beruntung perdagangan mereka. Yang marfu mana? Ya. Tijaratu. Marfu dengan tanda apa? Dhamma. Sebagai mubtada. Fa'il. Fa'il dari mana? Dari rabihat. Robihat isim fi'il. Ya? Fi'il tandanya apa? Ada ta tanis sakinah. Gitu. Robiha. Kalau perempuan robihat. Nah, itu. Berarti karena ada fi'il harus ada fa'il. Jadi tijaratu sebagai fa'il, sebagai apa? Fa'il pelaku. Nomor 6, ini ja'ilun. Yang marfu mana? Ja'ilun sebagai apa? Khobar inna. Ya, jadi kan ini isimnya mana? Isimnya siapa? Ini itu artinya siapa? Sesungguhnya saya. Berarti isimnya saya, ya. Ini sesungguhnya siapa? Saya. Jadi isimnya itu ya, itu ya mutakalim. Orang keberapa? Pertama. Saya itu namanya ya mutakalim. Khobarnya khobar inna lah jailun. Nomor 7, wuli batir rumu. Yang marfu mana? Rum. Sebagai fa'il atau naibul fa'il? Fa'il atau naibul fa'il? Naibul fa'il dari mana taunya? Ya, karena gulibat itu pasif. Gulibat apa sih? Dikalahkan. Aktif pasif? Pasif. Berarti sesudahnya naibul fa'il ya. Arumu sebagai naibul fa'il. Nomor 8, la yunajjisuhu syai'un, tidak menajiskannya sesuatu apapun. Mana yang marfu? Syai'un. Sebagai apa? Fa'il atau naibul fa'il? Naibul fa'il. Fi'ilnya mana fi'ilnya? Yunajjisu. Apa artinya yunajjisu? Menajiskan. Aktif pasif? Menajiskan. Aktif pasif? Aktif. Yunajisu ya, aktif. Berarti syai'un fa'il. Sebagai apa? Fa'il. Fa'il dari yunajisu. Apa yang menajiskan? Syai'un, sesuatu. Nomor 9, lakinnahu bakhilun. Mana yang marfu? Bakhilun. Sebagai apa? Khobar dari lakinna. Lakinna itu siapa? Lakinna adalah saudaranya saudara siapa? Inna, ya. Lakinna saudaranya siapa? Inna. Jadi kita katakan bakhilun adalah khobar lakinna, ya. Khobar apa? Lakinna. Lakinna itu saudaranya inna, ya. Nomor 10, fi baiti, di rumahku doifun, ada seorang tamu. Mana yang marfu? Doifun sebagai apa? Mubtada. Mubtada apa namanya? Muakhar. Apa hukumnya? Wajib diakhirkan. Nomor 11, fal ghuslu afdalu, maka mandi, ya, itu lebih utama. Mana yang marfu? Al ghuslu. Marfu tidak? Apa tanda marfunya? Dhamma. Mengapa dia marfu? Mubtada, ya. Khabarnya afdalu, ya. Afdalu sebagai khabar. Ya, ada mubtada harus ada kan? 12, innaka rasulun, mana yang marfu? Rasulun sebagai apa? Khabar apa? Inna. Khabar apa? Inna. Khabar inna harus marfu, ya, marfu toh. 13, li, saya punya, maksudnya punya saya, milik saya rotun, sebuah mobil. Mana yang marfu? Saya rotun sebagai apa? Mubtada. Khobarnya li, berarti aslinya saya rotun li. Boleh gak kita katakan saya rotun li? Tidak boleh, karena saya rotun itu nakiroh, ya. Makanya harus dipindah kemana? Ke belakang. Jadi li saya rotun. Terakhir 14, khatamallahu ala qulubihim, mana yang marfu? Ya, lafzul jalalah Allah sebagai apa? Fa'il dari kata khatama. Khatama adalah fi'il, kata kerja. Kalau ada kata kerja harus ada pelaku. Pelakunya siapa? Lafzul jalalah Allah. Siapa yang mengunci atau yang menutup? Itu saya. Jadi selesai pembahasan isim-isim yang apa? Marfu. Tapi kita tambahkan sedikit, ya. Habis ini murojaah. Yaitu apa ini? Nakirah dan ma'rifat tadi sudah kita singgung. An-nakiratu, ya, apa? Nakirah huwa. Dia adalah ma'apa-apa, ya, wudi'a, yang diletakkan, maksudnya digunakan, li ghairi muayyanin, untuk selain yang tertentu. Artinya sesuatu yang belum tertentu, tidak tertentu, belum di apa namanya, belum tertentu, belum ditentukan, indefinitif, gitu. Ya gak? Indefinitif itu apa? Belum tertentu tuh? Iya, belum tertentu itu in definitif, ya. Yes, itulah. Waladun, seorang anak laki-laki. Rasulun, seorang laki-laki. Dewasa nabiun, seorang nabi. Orangnya sudah tertentu atau masih umum? Nah, masih umum. Maka kita katakan dia apa namanya? Nakiroh. Namanya apa? Nakiroh. Ini penting kita belajar tentang nakiroh ini. Apa faedahnya? Karena ada kaidah nanti, misalnya, oh, kalau ada isim nakirah dalam konteks larangan, maka menunjukkan mana apa? Umum, misalnya apa? Wala tusyriku bi syai'an. Syai'an nakirah atau ma'rifat? Nakirah berarti dalam kalimat apa ini? Larangan. Jangan mempersekutukan dengan Allah apa? Sesuatu apapun. Jadi siapapun selain Allah tidak boleh disembah. Nakiroh kalau dalam konteks larangan atau nafi atau syarat, menunjukkan mana umum. Makanya dulu ketika kisah apa namanya ada kan kisahnya dulu di zaman para sahabat, apa, ada pertikaian ya antara Aisyah dan juga siapa? Ali bin Abi Thalib, ya kan? Ketika itu Aisyah apa namanya memimpin apa perang ya, walaupun mereka tidak bermaksud perang. Maka ketika itu di antara para sahabat ada yang tidak mau ikut bersama siapa? Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Itu sahabat Abu Bakrah. Kenapa dia tidak mau ikut bersama Aisyah? Dia berdalil dengan hadis apa? La yufliha qaumun walau amrahum imra'atan. Ya, tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada seorang wanita. Siapapun wanitanya. Walaupun itu siapa? Aisyah radhiyallahu taala. Ya. Jadi tidak boleh kok wanita dijadikan pemimpin, ya. Hadisnya umum. Makanya ketika itu Abu Bakar selamat dari fitnah itu, dan pada akhirnya Aisyah radhiyallahu taala menyesali ya perbuatannya. Nah, mereka para sahabat itu orang-orang yang berijtihad. Kalau orang berijtihad benar dapat dua pahala. Kalau salah satu pahala. Ya, jadi enggak bisa orang beralasan, "Wah, saya ikut jadi apa istilahnya? Jadi presiden wanita dengan mengikuti Aisyah karena memimpin perang Jamal." Nah, ini enggak bisa. Wong Aisyah saja menyesali, ya. Itu namanya apa tadi? Nakirah, ya. Menunjukkan makna apa? Umum. Kemudian ma'rifat huwa ma wudi'a li muayyanin. Ma'rifat adalah sesuatu yang digunakan untuk yang sudah tertentu. Jadi sudah apa? Tertentu barangnya, orangnya itu sudah jelas. Seperti misalnya Muhammad sudah tertentu? Sudah. Aisyah sudah tertentu. Abuka. Apa artinya abuka? Bapakmu. Jelas atau tidak? Jelas. Bapakmu? Jelas. Maksudnya enggak jelas. Ya. Ini namanya apa tadi? Ma'rifat. Adapun perincian isi ma'rifat ya besok saja ya. Nanti enggak. Anu, tadi mana fotokopinya sudah ada ya? Ada ya. Nah, itu. Sedikit tambahan yang apa tadi? Tasrif apa? Kana. Kana itu kan termasuk apa? Fi fi'il. Makanya dia bisa ditasrif. Itu ada ya? Kana kana kanu kanat kanata kunna kunta kuntuma kuntum kunti kuntuma kuntunna kuntu kunna, ya. Kalau kana berarti siapa? Dia satu laki-laki. Kalau mereka berdua laki-laki? Kana. Mereka laki-laki banyak? Kanu, ya. Dia satu wanita? Kanat. Mereka berdua wanita? Kanata, ya. Mereka wanita banyak? Kunna, ya. Kalau saya, kamu? Kunta, ya. Anta lo, kunta. Antuma? Kuntuma. Antum? Kuntum. Anti? Kunti. Antuma? Kuntuma. Antunna? Kuntunna. Ana? Kuntu, ya. Nahnu? Kunna. Gitu ya. Itu tasrif kana. Ya. Sekarang merojah aja ya. Ya. Sambil absen. Mas Agus. Ya. Mas Agus. Apa bedanya apa tadi? Mubtada dengan khobar. Ya, boleh buka buku kok, boleh. Enggak apa-apa. Apa bedanya mubtada dengan khobar? Ya, khabar yang apa? Menerangkan. Menerangkan. Baik. Jadi mubtada itu yang apa? Diterangkan. Kalau khabar yang menerangkan. Baik. Mas Aldianto. Aldianto. Ada tadi. Aldianto. Pergi. Mas Ali. Ada. Ya, Pak Ali. Tadi dikatakan mubtada itu yang diterangkan. Kalau khobar yang apa? Menerangkan. Iya. Khobar ada berapa macam, Pak? Khobar ada berapa macam? Dua, yaitu mufrad dan apa? Ghairu mufrad. Baik. As'anam. Ya, apa bedanya? Khobar mufrad dan ghairu mufrad. Kalau mufrad itu tunggal, kalau ghairu mufrad itu bukan tunggal. Ya, maksudnya? Kalau mufrad tunggal, ghairu mufrad bukan tunggal. Iya, maksudnya apa? Kalau mufrad khobarnya berupa kata. Ya, kalau ghairu mufrad khobarnya berupa apa? Kalimat atau menyerupai kalimat. Mas Ari? Ya. Tadi disebutkan khobar ada mufrad dan apa? Ghairu mufrad, ya kan? Khobar yang ghairu mufrad ada berapa macam? 4, yaitu jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, jar majrur, apa? Satunya lagi dzaraf, ya. Jadi itu khobar yang berupa apa? Ghairu mufrad, bisa jumlah ismiyah, bisa jumlah fi'liyah, bisa apa? Jar majrur, bisa apa? Dzaraf, ya. Mas Arif, ya. Mas Arif, tadi disebutkan kalau ya mubtada itu bisa dipindah kemana? Ke belakang, ya kan? Kan mubtada aslinya di depan. Kapan mubtada itu dipindah ke belakang? Kalau katanya bersifat nakirah, itu aja. Enggak ada syarat yang lain? Syaratnya? Yang lain selain kalau nakirah? Apabila khobarnya apa? Berupa sibhul jumlah. Jadi kalau khobarnya berupa apa? Sibhul jumlah, maka mubtada bisa dipindah kemana? Ke belakang. Bisa atau wajib? Bisa. Bisa. Wajib kalau mubtadanya apa? Nakiro. Ya. Kalau seandainya dia ma'rifat, ada alif lam, maka tidak wajib. Boleh. Ya, boleh. Mas Beni, ya. Tadi disebutkan ya fungsi dari kana. Nah, sekarang sebutkan saudara-saudara kana. Ya. Apa saja? Asbaha. Asbaha. Adha. Siang, siang apa? Masak. Siang. Gola. Gola. Iya, terus sore. Amsa malam. Berata. Terus menjadi masalah. Menjadi soro. Iya. Laisa, iya. Terus masalah. Terus ma manfaka. Itu ma fati ma fatiha. Ma fatiha. Terus mada madama, ya. Madama. Apa artinya madama? Selama. Iya. Asbaha. Apa tadi? Adha. Dola. Amsa. Bata. Soro. Laisa. Mazala. Man. Mafati'a. Manfaka. Madama. Mabariha juga tadi ya. Mabariha. Madama. Mas Dwiki. Boleh. Mas Dwiki. Kalau tadi disebutkan saudara-saudara apa? Kana. Sekarang sebutkan saudara-saudara inna. Anna. Lakinna. Laita. La'ala. Ya. Berapa tadi? 5 ya. Anna. Terus apa? Ka'anna. Lakinna. Laita, lal, ya, 5 ya. Terus saudara-saudara apa? Inna. Mas Edi. Ya, Mas Edi. Berarti apa fungsinya inna itu apa, Mas? Inna, apa fungsinya inna? Pengaruhnya apa? Kalau ada inna. Hah? Dan Ya, san. Jadi inna apa? Menasobkan mubtada dan merofakkan apa? Khobar. Itu in. Nah, Mas Fahrudin, bagaimana dengan kana? Fungsinya apa? Kalau tadi ini ya, kana merofakkan. Apa? Merofakkan apa? Bahasa Indonesia aja. Nah, yang gampang aja. Merofakkan apa? Kalau inna tadi apa? Ya? Merofakkan isim kana, menasabkan khabar kana. Jadi apa? Apa tadi? Kana merofakkan mubtada, menasabkan apa? Khabar. Ya. Kan adanya mubtada sama apa? Khabar. Mas Fatah. Ya. Sebutkan macam-macam lam, huruf lam, macam-macam huruf lam. Lam, huruf lam, li, lam. Lam, lam bukan la, lam, huruf lam. Li. Ada berapa? 4 atau 5? 5 ya. Huruf lam itu ada 5 macam. Huruf lam, li maksudnya li, li, li, bisa li, bisa la. Eh kalau lu ndak ada, la atau li, nah, itu ada 5 macam kan? Sudah. Sudah toh? Sudah. Ya. Yeah. Ya yeah, huruf cer, terus. Lam wujud, lam amar, lam taukid. Jadi berapa? 5. Jadi ada lam huruf jar, ada lamu kai, ada lamul amar, ada lamul juhud, ada lam taukid. Mas Fatih. Ayo. Nah, di antara 5 tadi itu yang penasab yang mana? Yang memansubkan yang mana? Lamu kai, lamu juhud. Udah. Ya, ya. Yang di antara 5 tadi yang menasab adalah lamu kai sama lamul juhud. Iya. Mas Fatra. Iya. Kalau tadi alat-alat apa tadi? Ada yang menasab. Nah, selain apa tadi? Lamu kai sama lamul juhud, apa saja yang lain? Alat-alat penasab. An, terus apa? An, lan, idzan, terus kata an lan idan kai lamu kai lamu juhud kata ya, tinggal dikurangi tadi lamu juhud sama lamu kai ya. Mas Faisal, ya, kita sudah belajar tentang isim-isim yang apa, marfu, ya kan. Jadi sudah kita pelajari ada yang namanya fa'il dan ada namanya apa, naibul fa'il. Bedanya apa, Mas Faisal? Boleh buka buku, santai aja. Kalau fa'il pelaku ya, naibul fa'il pengganti pelaku. Berarti bedanya apa? Yang satu pelaku, satu pengganti pelaku. Ya itu artinya, maksudnya dari sisi apa ya, dari sisi anu ya, apa nahwunya gitu loh, kan kita belajar nahwu ini ya. Apa bedanya apa gitu, yang mudah aja, Tau saya susah. Kalau fa'il itu ada dalam kalimat apa? Yang dimana? Fa'il itu ada dalam kalimat aktif. Nah, kalau kalau naibul fa'il? Ah ya. Jadi kalau fa'il itu setelah fi'il yang ma'lum. Kata kerja apa? Aktif. Kalau naibul fa'il setelah fi'il majhul. Fi'il majhul itu kata kerja apa? Pasif gitu. Ya, jadi intinya kalau fa'il itu aktif, kalau apa? Naibul fa'il itu pasif. Pasif gitu. Mas Ganang. Ya. Tadi disebutkan perbedaan antara fa'il dan naibul fa'il. Sekarang apa persamaannya? Apa persamaan antara fa'il dengan naibul fa'il? Ada persamaannya tidak? Ada enggak samanya? Fa'il sama naibul fa'il. Iya, ada enggak persamaan? Kalau tadi kan perbedaan. Ini kita perbandingan ini. Samanya ada enggak sama-samanya? Antara fa'il dengan naibul fa'il. Ada enggak persamaan gitu kan? Letak persamaan. Kan kita mencari persamaan tuh, maksudnya yang mencari perbedaan terus. Sama-sama marfu. Ah, sama-sama lah. Marfu satu. Itu aja. Udah, maksud cuma itu. Saya ada yang lain. Apa lagi? Fa'il marfu, naibul fa'il juga lah. Marfu. Ya, betul. Satu. Masih ada lagi. Apa lagi? Persamaannya. Mudah kok. Jauh saya yang susah-susah. Mas Hamzah. Mana Hamzah? Ada. Mas Hasan. Iya, apa Mas? Ya? Ah, itu. Sama-sama didahului oleh fi'il, ya toh? Sama toh? Sama. Cuma bedanya kalau apa? Fa'il, fi'ilnya apa? Ma'lum. Kalau naibul fa'il majhul. Mas Ilham, ada? Ilham. Tadi kayaknya ada. Mas Irfan. Nah, ini Mas Irfan. Dia sudah jelaskan tentang fa'il dan apa tadi? Naibul fa'il. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya fi'il itu apa istilahnya? Kalimat itu objeknya dua, gitu kan? Gimana kalau dibuat pasif? Apa yang terjadi? Kalau objeknya berapa? Dua. Kemudian dibuat pasif. Yang dua objek ini bagaimana? Dia mengalami apa? Apa yang dia alami? Apa dia bersedih atau gimana? Kan objeknya berapa? Dua, ya kan? Nah, ketika dibuat pasif, nah ini dua objek ini apa yang dialami? Yang pertama bagaimana, yang kedua bagaimana? Ya? Ada toh, buka-buka aja santai, enggak usah. Susah-susah kalau anu ada di buku ya. Kalau objeknya berapa? Dua. Dibuat jadi pasif. Maka bagaimana objek yang pertama dan bagaimana nasib objek yang kedua? Kalau apa tadi? Objeknya berapa? Dua. Jadi kalau objeknya dua, kemudian dibuat menjadi pasif, yang menjadi majhul. Bagaimana dua objek itu nasibnya gitu? Apa yang terjadi? Yang pertama jadi apa? Yang kedua jadi apa? Sudah belum? Sudah. Masuk belum ditanya. Mas Kasana, ada? Oke, ada. Baik. Mas Lutfi? Iya, gimana Mas? Yang pertama, jadi masuk. Iya. Sebagai? Objek. Objek, baik. Jadi itu kalau objeknya berapa? dua. Jadi yang pertama ketika dibuat pasif, maka yang pertama menjadi naibul fa'il. Karena namanya pasif mesti ada apa? Naibul fa'il. Yang pertama yang jadi apa? Naibul fa'il. Yang kedua bagaimana? Tetap mansub sebagai maf'ul bih. Oke. Ada tadi itu. Mas Rizki. Ya. Yeah. Mas Rizki. Ya. Yeah. Apa bedanya tadi kana dengan inna? Apa bedanya kana dengan inna? Itu bedanya apa? Yang sederhana aja, ya. Yeah. Fungsinya. Terus ya, jadi apa? Kalau kana itu apa? Menasabkan mubtada dan merofakkan khobar. Kalau inna merofakkan mubtada dan menasabkan khobar. Ya. Itu tadi tuh. Iya. Bagaimana? Inna lagi lagi lagi. Kana. Urut-urut. Kana apa? Menasabkan apa merofakan? Menasabkan apa? Terus? Kana menasabkan. Khabar. Lu mubtada yang mana? Ya. Kana mubtada-nya gimana? Kalau ada kana mubtada-nya gimana? Nasab, kok jadi nasab? Kalau ada kana kan ada mubtada khabar nih. Nah, mubtada-nya gimana? Kalau kemasukan kana, mubtada-nya gimana? Hilang gitu. Masa hilang? Ada kok hilang? Kan ada mubtada khobar. Kemasukan kana mubtadanya gimana? Dibaca apa? Mas Rizki? Ada tak? Udah ada di buku kok ya. Apa? Kana apa tadi? Diulang aja. Di buku ada tak? Kana adalah ma apa tadi? Marofakan mubtada. Terus apa? Manasobkan khobar, ya kan? Kalau inna sebaliknya, manasobkan apa? Mubtada dan marofakan khobar. Gitu ya? Betul? Betul. Udah pada ngantuk ya? Mas Pak Ardi, Mas Ardi ya. Ada. Baik. Tadi sudah kita singgung tentang apa tadi? Nakirah dan makrifat, bedanya apa? Ya, kalau nakirah itu masih umumnya belum tertentu. Kalau makrifat sudah tertentu. Jadi apa istilahnya? Sudah tertentu gitu ya. Sudah jelas khusus. Baik. Pak Nasir. Ada ya. Baik, di depan kita sudah membahas tentang apa namanya? Isim layan sharif. Isim lain syarif itu apa namanya? Syaratnya ada berapa? Dua. Ada dua yaitu. Tidak berdiri sendiri. Oh, berdiri sendiri. Tidak disandarkan. Terus yang kedua? Nah, tidak kemasukan apa? Alif-lam. Itu dua syarat isim layan syarif. Ramadiansyah ada? Ada. Mas Reza. Ya. Mas Reza. Jadi sudah disinggung tentang isim la yansharif, ya. Isim la yansharif itu dibagi menjadi berapa kelompok dulu? Secara garis besar dibagi menjadi berapa? Tiga, ya kan? Apa saja? Isim la yansharif dulu sudah diterangkan, ya, secara ringkas atau sekilas, ya. Itu dibagi tiga. Tiga kelompok besar. Apa saja? Isim la yansharif. Isim la yansharif. Kalau saya akhir itu kan fi'il lah, fi'il mudhari. Isim la yansharif dulu sudah disinggung, ya, sekilas. Dibagi tiga kelompok besar. Sudah kan? Mas Ridwan, Mas. Jadi apa? Tiga, tiga kelompok besar itu apa aja? Kan di situ banyak, ya kan? Cuman dibagi tiga aslinya, kan? Apa secara umum dibagi tiga? Bisa dilihat dari nama-namanya, kan? Yang pertama kelompok apa? Isim. Nomor 1 sampai berapa itu? 3 itu kelompok isim. Kemudian yang kedua, kelompok apa? Kata sifat. Yang ketiga apa? Nama. Jadi isim la yansharif itu bisa berupa isim, ya, atau nama, apa tadi? Kata sifat atau berupa nama. Itu secara umum gitu. Mas Rois. Ada, ya? Sudah kita bahas tentang, ya, i'rab, ya, pada isim dan juga pada apa? Fi'il. Kalau i'rab pada isim itu kan ada apa? Marfu, mansub dan apa? Majrur, ya. Ada marfu, mansub dan majrur. Kalau pada fi'il apa? Marfu, mansub dan majzum. Baik. Sebutkan alat-alat penjazam yang menjazamkan satu fi'il. Yang menjazamkan berapa? Satu fi'il. Alat-alat penjazam. Lam, lam dulu lah. Lam, terus. Nah, udah terus. Lam, lama, terus alam. Nah. Nah, iya, ya. Lam, lama, alam, alama, lamul amr, la. Nah, iya, ya. Baik. Pak Suprapto. Sebutkan alat-alat penasob. Oh, tadi sudah, ya, enggak apa-apa, tidak lagi. Alat-alat penasob. An, lan, idan, kai, ya, kai, lamu kai, terus lamu sebut apa? Hatta, kai. Habib, Mas Habib mana? Ada. Tidak ada. Mas Wisnu. Masih ada, ya? Mas Wisnu. Wisnu, ya. Mas Wisnu. Tadi sudah dibahas tentang apa namanya, kana, ya, sudah dibahas tentang apa? Kana. Kana itu dibagi menjadi dua. Apa saja, Mas? Kana ada dua. Kana ada dua. Mas Wisnu. Ada di buku tadi. Iya. Nakiroh. Nakisoh bukan nakiroh. Nakisoh dan tanah. Bedanya apa? Nakisoh tidak sempurna, tanah sempurna. Terus apa lagi bedanya? Kalau yang tidak sempurna itu artinya apa? Kananya apa artinya? Yang butuh pada apa? Khobar. Khobar atau isim dan khobar? Isim dan khobar. Itu yang apa? Nakisoh, yang tidak sempurna. Terus yang sempurna? Butuh kepada? Nah, butuh kepada apa? Baik. Terus kalau yang arti yang sempurna tadi itu artinya apa? Karena yang butuh fa'il tadi. Kananya itu artinya apa? Kana, kata kananya itu sendiri artinya apa? Terjadi. Itu yang sempurna. Kalau yang tidak sempurna artinya apa? Adalah. Baik. Ya. Mas Yuda, ada? Ada. Mas Habib Abdurrahman. Oh iya. Tadi kana ada dua macam. Nah, kisah dan apa? Tama. Ya. Pertanyaan berikutnya. khobar kana, ya, khobar kana itu bisa tidak khobar kana itu berupa apa namanya? Jumlah gitu. Bisa enggak? Bisa ya. Kenapa? Khobar kana berupa jumlah bisa? Bisa. Kenapa? Karena khobar kana itu aslinya apa? Asalnya adalah khobar. Gitu? Iya gak? Loh, serius? Loh iya. Khobar kana itu aslinya apa? Khobar. Khobar bisa gak berupa jumlah? Bisa tak? Kan khobar tadi ada yang berupa jumlah, ada siful jumlah. Berarti kalau sekarang ada kana, ada isim kana, ada khobar kana, bisa gak khobar kana berupa jumlah? Ya bisa, khobar kana itu asalnya dari khobar. Sama juga khobar inna. Khobar inna berupa jumlah bisa? Bisa gak? Ya bisa, itu asalnya dari khobar gitu. Paham tak? Bingung ya? Nah, ya nanti dibaca lagi di rumah. Yes. Saya sebenarnya tadi pengen tak lanjutin ya, cuma kayaknya antum udah full ya. Jadi insya Allah besok kita lanjutkan tentang pembahasan apa ini, macam-macam isim ma'rifat. Ya. Mungkin sebelum kita akhiri ada pertanyaan. Ini sudah tanda tangan semua belum ini? Ini tanda tangan dua kali ini. Tanggal 21 tuh. Tanda tangan lagi. Ada pertanyaan? Oh iya, jadi nanti lanjutnya hari apa lagi? Hari Senin. Jadi hari besok libur ya, Jumat, Sabtu, Ahad libur. Maksudnya enggak ada daurah besar. Kita lanjut hari Senin sore ya. Di sini. Ya, kalau enggak ada yang bertanya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.